puasa Rajab apa akan dilakukan pada zaman Rasulullah? Tidak ada kekhususan di bulan Rajab dalam ritual ibadah, baik puasa, baik salat, atau apapun, tidak ada yang khusus di bulan Rajab. Tidak ada istilah salat raghaib, atau puasa khusus Rajab, tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Ini sekali lagi, kalau kita mau ibadah silakan, namun jangan dikait-kaitkan dengan bulan Rajab. Puasa pertengahan bulan Rajab, salat di pertengahan bulan Rajab, ini semuanya tidak ada dasar dalil yang sahih tentangnya. Kalau mau ibadah silakan, puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan silakan. Cuma jangan dikait-kaitkan dengan bulan Rajab atau salat malam pada hari-hari tertentu atau mungkin pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Ini tidak dibolehkan mengkhususkan ibadah yang tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Sekali lagi, ini pertanyaan kedua ketiga sambungan dari yang pertama, tata cara puasanya seperti apa? Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Ya, ini sama juga. Tanya puasa bulan Rajab dimulai 9 April bila dilaksanakan puasa satu hari seperti puasa setahun pada 7 hari ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Ya. Dan yang memisahkan ibadah 80 tahun. Sekali lagi, tidak ada dalil yang sahih tentang kekhususan puasa atau sholat malam di bulan Rajab. Kalau mau ibadah silakan, namun tidak boleh dikait-kaitkan dengan bulan Rajab karena seperti kata para ulama, ittiba kepada sunnah itu harus memperhatikan 6 perkara, 6 hal. Yang pertama masalah waktu. Kalau memang ibadah itu berkaitan dengan waktu, contoh misalnya kita sholat subuh itu setelah apa, fajar shadiq terbit baru kita sholat. Nggak boleh kita sholat subuh jam 7 pagi, kecuali mungkin ketiduran, lain-lain lagi ceritanya. Demikian pula kalau itu berkaitan dengan tempat, contoh kata ulama tawaf itu harus di mana? Ka'bah, tidak boleh di kuburan, syirik. Waliyat tawafu bil baitil atiq. Kemudian ibadah kalau mau ittiba dengan sunnah, perhatikan masalah al-kaifiyah, tata caranya. Contoh, ketika kita mau sholat, Rasul mengajarkan idza kumta ila sholat fakabbir. Apabila engkau mau sholat, takbir. Yaitu takbir itu apa? Ihram. Rasul tidak mengajarkan baca surat Yasin, baca Al-Baqarah. Ketika mau sholat, langsung takbir. Enggak perlu baca apa? Usolli atau yang lainnya. Langsung Rasul ajarkan mereka idza kumta ila sholat fakabbir. Tata caranya harus seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, dilihat dari segi jumlah. Misalnya zikir atau sholat duhur berapa rakaat, boleh ditambah 10 rakaat. Kan ingin dapat pahala yang lebih banyak. Ini apa? Bid'ah. Ini adalah apa? Dosa, haram. Iyaku wa muhdatsatil umur. Dalam masalah bilangan zikir juga demikian. Selesai sholat, Rasul dikatakan kana rasulullah idza insarafa min sholati istaghfara salatan. Jauh Rasul ketika selesai sholat fardu, beliau istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah. Tidak boleh tambah-tambah. Ini apa? Karena sudah terikat dengan bilangan. Tidak boleh tambah-tambah. Itu yang keberapa? 4. Yang kelima, berkaitan dengan jenis. Now, kalau misalnya Idul Adha, kita dianjurkan, disunahkan menyembelih binatang ternak. Apa saja? Sapi, unta, dan kambing. Bagaimana kalau menyembelih angsa, bebek, ayam? Tidak boleh, bid'ah. Benar. Ini berkaitan dengan nau jenis. Kemudian yang keenam berkaitan dengan asbab, sebab. Untuk apa kita atau apa motivasi kita beribadah? Seperti tadi, wah kita mau sholat malam di awal malam Jumat di awal Rajab. Kita katakan sebabnya tidak syar'i karena tidak dalil yang apa? Tidak syar'i. Kita sholat malam motivasinya untuk memperingati tahun baru. Karena sebagian ada orang kan, untuk menggiring mereka daripada mereka di jalan, digiring untuk apa? Mengadakan sholat malam khusus tahun baru. Ini apa? Fitnah, tidak ada dasarnya. Sebabnya apa? Motivasinya tidak syar'i. Jadi itu kata ulama, 6 poin yang wajib diperhatikan dalam masalah ittiba, karena amal tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan ittiba, dan ittiba harus memperhatikan 6 hal tersebut.